Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Masuk pada hadis yang ke-93. Qala al-muallif rahimahullah an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjida fala idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' raka'ataini qabla an yajlisa. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, idza dakhala ahadukumul masjida, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, falyarka', hendaklah dia rukuk, yakni hendaklah dia melaksanakan salat raka'atain, dua rakaat. Qabla an yajlisa, sebelum dia duduk. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di sini bersabda, idza dakhala ahadukumul masjid, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, menunjukkan keumuman orang yang masuk. Idza dakhala ahadukumul masjid, umum di sini. Kemudian kata dakhala, masuk, ini sangat terkait dengan akhir hadis qabla an yajlisa, hukum yang berlaku terkait dengan perintah untuk sholat dua rakaat ini dikaitkan dengan duduk. Ya. Jika seorang masuk ke dalam masjid sebelum dia duduk, maka disyariatkan untuk sholat dua rakaat. Mafhumnya yang bisa difahami bahwasanya jika seseorang masuk masjid namun tidak hendak duduk, enggak duduk, maka hal demikian tidak disyariatkan. Nah, kemudian kata al-masjid juga demikian, menunjukkan keumuman, baik yang diistilahkan dengan masjid yang dipakai untuk sholat lima waktu, sholat Jumat, atau yang diistilahkan dengan musalla. Musalla di sini yaitu istilah yang masyhur di tengah kita, di tengah-tengah kaum muslimin yang mereka pakai. Ya, untuk sholat lima waktu saja, tidak dipakai untuk sholat Jumat. Dalam istilah syariat, kata musalla ini digunakan untuk lapangan, lapangan yang dipakai untuk sholat Id. Sehingga yang dimaksudkan dengan kata al-masjid di sini adalah bangunan yang dipersiapkan untuk sholat lima waktu. Termasuk di dalamnya, ya, apa istilahnya musola atau langgar gitu, masuk di situ, masuk masjid, keluar dari situ adalah tanah lapang. Nah, wallahualam, tanah lapang itu tidak masuk dalam kategori masjid yang dipersiapkan untuk sholat lima waktu. Sehingga ketika seorang sampai di tanah lapang untuk sholat idain misalnya, tidak disyariatkan untuk sholat dua rakaat sebelum dia duduk. Walaupun sebagian ahli ilmu mengatakan disyariatkan. Yang diperkat bahwasanya tanah lapang tersebut seorang tidak disyariatkan sholat dua rakaat sebelum duduk. Kemudian keluar dari al-masjid ini dengan dalil yang lain, yaitu Masjidil Haram. Masjidil Haram, orang yang masuk ke Masjidil Haram dalam kondisi apapun, keadaan apapun, yang disyariatkan baginya adalah tawaf 7 kali mengelilingi Ka'bah. Tawaf 7 kali mengelilingi Ka'bah. Kemudian keumuman syariat ketika seorang tawaf 7 kali kemudian sholat di belakang maqam 2 rakaat. Sehingga untuk orang yang masuk ke Masjidil Haram yang disyariatkan adalah tawaf 7 kali. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam falyarka rakaatain, yang maknanya falyarka adalah dia ruku. Di sini disebutkan sebagian dari rukun salat yaitu ruku, namun yang dimaksudkan adalah salat secara keseluruhan. Salat secara keseluruhan falyarka ai wal yusalli, hendaklah dia salat. Sebagaimana dalam sebagian lafaz, pada sebagian lafaz Nabi SAW mengatakan fala yajlis hatta yusalliya rak'atain. Dalam sebagian lafaz Nabi mengatakan hatta yusalliya rak'atain, sampai dia salat 2 rakaat. Nah, di sini juga menunjukkan keumuman fal yarka rakaatain au fal yusalli rakaatain. 2 rakaat di sini sebutkan secara mutlak. Apakah dia salat 2 rakaat salat qabliyah misalnya, menggabungkan niatan qabliyah subuh dan tahiyat masjid, atau qabliyah zuhur, atau masuk di situ di dalamnya salat setelah wudu. Nah, karena Nabi di sini menyebutkan secara mutlak fal yarka' raka'atain. Demikian juga 2 rakaat ini gugur ketika seseorang menjalankan ibadah sholat wajib. Misalnya dia masuk masjid mendapati jamaah, jamaah sedang melaksanakan sholat subuh. Maka 2 rakaat yang dimaksudkan dalam hadis ini terwakili dengan sholat wajib itu. Demikian juga misalnya sholat zuhur, sholat maghrib, 5 waktu. Seorang masuk masjid mendapati jamaah melaksanakan sholat, maka dia bergabung melaksanakan sholat tersebut. Kemudian faedah berikutnya disebutkan juga oleh para ulama dari lafad fal yarka au fa hatta yusalliya rak'atain, penyebutan 2 rakaat. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, b apa yang sebutkan kita sebutkan fal yarka rakaatain ini juga disebutkan oleh beliau fal yarka ay fal yusalli min itlaqil juz'i wa iradati al-kul. Kata fal yarka yaitu fal yusalli hendaklah dia salat, ini termasuk dalam bab penyebutan sebagian dan yang dimaksudkan adalah keseluruhan. Penyebutan sebagian yang dimaksudkan keseluruhan. Kemudian beliau juga menyebutkan terkait dengan rak'atain. Hadza al-'adadu la mafhuma li aktsarihi bittifaqin. Bilangan dua rak'atain ini tidak difahami untuk lebih banyaknya secara ittifaq. Maknanya ketika seorang sholat tadi misalnya zuhur 4 rakaat sudah mewakili dari 2 rakaat ini. Bilangan 2 ini tidak difahami kemudian enggak boleh lebih. Misalnya dia sholat qabliyah zuhur ya, 2 kemudian tambah 2. Nah. Ini sudah mencukupi juga. Lalu bagaimana dengan bilangan minimal ini? Apakah boleh sholat kurang dari 2 rakaat? Ya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wakhtulifa fi aqallihi. Diperselisihkan tentang jumlah minimalnya paling kecil. Was-sahihu i'tibaruhu. Yang benar bahwasanya bilangan minimal ini disebutkan dalam hadis 2 rakaat. Was-sahih i'tibaru diperhitungkan. Menunjukkan bahwasanya minimal itu 2 rakaat. Adapun maksimalnya tidak ada. Fala tata'adda hadhihi as-sunnatu bi'aqalla min rak'atain. Fala tata'adda hadhihi sunnah. Tidak boleh seorang melampaui sunnah ini kurang dari 2 rakaat. Jadi sini kita memahami bahwasanya minimal adalah 2 rakaat. Kemudian permasalahan, apakah perintah Nabi SAW ini menunjukkan wajib ataukah menunjukkan sunnah? Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan, wattafaqa a'immatul fatwa, telah terjadi kesepakatan yang dilakukan oleh a'immatul fatwa, para imam yang berfatwa, ala annal amra fi dhalika linnadbi. Al-Hafiz Ibnu Hajar menukilkan bahwasanya para ulama, para imam yang memiliki kemampuan, kapasitas untuk berfatwa mengatakan bahwasanya perintah yang ada dalam hadis ini menunjukkan an-nadb, menunjukkan sunnah istihbab. Kemudian beliau mengatakan wa naqala Ibnu Battal an ahli adh-dhahir. Dinukilkan oleh Ibnu Battal dari ahli adh-dhahir, adh-dhahiriyah, al-wujub, wajib. Ini nukilan dari Ibnu Battal. Kemudian kata beliau walladzi sarraha bihi Ibnu Hazm yang ditegaskan oleh Ibnu Hazm adamu, tidak wajib. Nah. Hal yang semisal juga disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala terkait dengan perintah Nabi SAW, fala yajlis hatta yarka'a rak'atain. Kata An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim, fihi istihbabu tahiyyatil masjidi. Di dalam hadis ini terdapat istihbab, disunnahkannya tahiyyatul masjid biraka'atain, dengan barakaat. Kata beliau, ya, istihbab. Dan beliau menegaskan, wahiyya sunnatun biijma'il muslimin. Dan itu adalah sunnah berdasarkan ijma' kaum muslimin. Ya. Dan beliau juga mengatakan, wahaka al-qadhi iyadun. Dan dihikayatkan al-qadhi iyad an Dawud wa ashabihi, dari Dawud al-Zahiri dan para pengikutnya. Ujubahuma, akan wajibnya dua rakaat tersebut. Nah, lebih dekat dalam rakaat ini bahwasanya itu adalah mustahab sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Hajar An-Nawawi dan yang dirojekan oleh para ulama Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Utsaimin, mengatakan bahwasanya itu adalah mustahab. Di antara dalil yang dibawakan oleh para ulama, sebutkan di antaranya Al-Hafiz Ibnu Hajar, wa min adillati adamil wujub. Di antara dalil yang menunjukkan tidak wajibnya dua rakaat itu, ucapan qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi ra'ahu yatakhatta. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada orang yang beliau lihat, yatakhatta, ya, melangkahi manusia. Nabi mengatakan, ijlis, duduklah, faqad adaita, duduklah kamu, kamu telah mengganggu. Walam ya'murhu bisolatin, dan Nabi tidak memerintahkan dia untuk sholat. Mungkin di sini masing-masing yang sebagian memahami wajibnya akan hal itu juga menjawab hal demikian. Taib. Nabi tidak memerintahkan orang itu untuk sholat. Kada istadalla bihi at-Tahawi wa ghairuhu. Demikian yang dijadikan dalil at-Tahawi dan yang lainnya, walaupun Al-Hafidz mengatakan fa fihi nadzar. Dan di sini Anda butuh ditinjau. 6. Muhim, demikian fatwa dari apa yang dinukilkan oleh Ibnu Hajar juga An-Nawawi terkait dengan perintah tersebut. Perintahnya adalah perintah istihbab. Kemudian hal yang lainnya yang disinggung oleh para ulama, bahwasanya dua rakaat tersebut ini dilakukan pada waktu kapanpun, baik pada waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat, yakni sholat sunnah mutlak, ataukah di waktu-waktu yang lain. Nah, kenapa? Karena Nabi SAW di sini menyebutkan perintahnya secara mutlak. Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, ini yang pertama. Yang kedua, larangan sholat pada waktu-waktu yang dilarang itu mengalami pengkhususan. Ya, mengalami pengkhususan. Di antara dalilnya, Nabi SAW pernah mengqadha' ba'diyah zuhur. Mengqadha' ba'diyah zuhur setelah sholat asar. Menunjukkan bahwasanya larangan tersebut telah dikhususkan larangannya lemah dibanding dengan perintah ini. Sehingga sholat dua rakaat ini dilakukan pada waktu kapanpun. Yang dikategorikan oleh para ulama dengan sholat yang memiliki min zawatil asbab, yang memiliki sebab. Baik, barakallahu fikum. Pada kita sampaikan juga tadi bahwasanya ikatan perintah untuk sholat dua rakaat ini diikat dengan duduk. Artinya jika seseorang masuk ke masjid dan tidak hendak duduk, maka tidak diharuskan, tidak disyaratkan baginya untuk duduk. Barakallahu fikum. Dari keterangan-keterangan yang ada juga ditegaskan oleh Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Taimin dan yang lainnya, bahwasanya seseorang disyariatkan untuk sholat dua rakaat, minimalnya demikian. Kemudian dia diizinkan oleh syariat untuk duduk. Nah, wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.